السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bab yang ke-16 ya. Bab wujubu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aksara min al-ahli wal waladi wal walidi wan nasi ajma'in. Bab wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada keluarga, kepada anak, orang tua dan semua manusia. Kemarin telah kita membaca hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita akan ulang. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi manusia yang paling kalian cintai melebihi orang tuanya, anaknya dan semua umat manusia. Kemarin telah kita janjikan kita akan membahas apa alasan sehingga kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi orang tua kita. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, sifat terpuji yang ada pada makhluk itu disebabkan karena dua hal. Kita menilai makhluk itu menjadi makhluk yang terpuji karena dua hal. Yang pertama, karena sebab dia telah berbuat baik kepada kita. Sehingga semakin baik orang kepada kita, maka kita akan semakin menilai dia adalah orang yang terpuji. Sehingga kita memujinya, kita mencintainya karena jasa yang telah dia berikan kepada kita. Yang kedua, kita menilai seseorang dengan penilaian terpuji karena karakter dan sifat baik yang dia miliki. Meskipun bisa jadi dia tidak pernah berbuat baik kepada kita, enggak ada hubungannya dengan kita, tapi kita memujinya karena dia punya kelebihan, punya keunggulan dibandingkan yang lain yang tidak dimiliki oleh yang lain. Meskipun dia tidak berbuat baik langsung untuk kita, seperti pujian orang kepada tokohnya atau kepada misalnya idolanya, seorang artis atau siapapun yang dia idolakan, meskipun bisa jadi orang yang dia idolakan sama sekali tidak pernah memberikan hadiah, memberikan sumbangan apapun kepada dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat dari dua sifat ini, dilihat dari dua pendekatan ini, beliau dua-duanya memiliki. Yang pertama, kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terpuji karena beliau adalah manusia yang memiliki jasa besar bagi kita. Bentuknya apa? Beliau mengajarkan agama kepada kita sehingga dengan itu kita bisa tahu mana kebenaran dan mana kebatilan, dan dengan itu kita bisa tahu jalan menuju surga dan kita juga tahu jalan menuju neraka. Sehingga dengan jasa yang beliau sampaikan kepada umat manusia, maka orang menjadi terselamatkan dari azab Allah dan bisa mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Dan tidak ada jasa yang lebih besar melebihi jasa dalam bentuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumil kiamah. Sementara orang tua kita, jasa orang tua kepada anak bentuknya apa, Pak? Menyelamatkan anaknya ketika hidup di dunia. Kalaupun misalnya orang tua mengajarkan agama, dia sudah mendapatkan pelajaran dari generasi sebelumnya, kemudian generasi sebelumnya dari generasi sebelumnya lagi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jika kita menimbang mana yang lebih besar jasanya kepada kita, Nabi SAW ataukah orang tua kita? Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau menyelamatkan kita dan menjadi sebab kita selamat ketika di akhirat. Karena dengan dakwah beliau, kita tahu mana kebenaran, mana kebatilan, dan dengan itu kita bisa mengambil sikap mana yang harus saya lakukan agar saya bisa mendapatkan surga dan bisa menghindari ancaman neraka. Karena itulah Rasulullah SAW pernah mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu 'anil nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun keterangan yang tersisa yang menjelaskan tentang mana jalan yang mendekatkan menuju surga dan menjauhkan dari neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Menunjukkan bagaimana pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap wahyu yang beliau miliki, beliau langsung sebarkan kepada umat manusia. Kemudian yang kedua, dari sisi kelebihan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki karakter dan sifat terpuji yang tidak dimiliki oleh semua manusia di dunia ini. Karena beliau kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau adalah manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung. Dan tidak ada manusia yang akhlaknya lebih mulia dan lebih agung dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menjadi al-muhaimin, beliau menjadi standar. Standar kemuliaan akhlak. Untuk menimbang apakah akhlak itu terpuji atau tidak, salah satu standarnya adalah dengan melihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa yang beliau sukai dan apa yang beliau benci jadi aturan bagi generasi setelahnya. Karena saking sempurnanya akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena kemuliaan dan kesempurnaan akhlak beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling terpuji dibandingkan yang lain. Karena itulah kita mencintai beliau di atas semua manusia. Ini dua alasan mengapa kita diperintahkan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, dan kepada semua umat manusia. Karena yang pertama, Nabi SAW adalah manusia yang akhlaknya paling mulia. Dan semakin mulia akhlaknya, berarti ada perintah untuk semakin mencintainya. Dan yang kedua, Nabi SAW adalah manusia yang paling berjasa bagi kita. Sehingga semakin besar jasa orang itu kepada kita, maka semakin besar pula cinta kita kepadanya. Karena itu, kita mencintai Nabi SAW melebihi yang lainnya. Baik. Meskipun Rasulullah SAW tidak pernah memberikan hadiah kepada kita dalam bentuk materi, Nabi SAW tidak pernah membagi ghanimah untuk kita. Namun kita mendapatkan kebaikan dari Rasulullah SAW dalam bentuk dakwah yang beliau sampaikan. Itu yang menjadi alasan dalam hadis ini kita diperintahkan untuk mencintai Nabi SAW melebihi yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah cukup mudah untuk difahami. Kita akan beralih ke bab berikutnya. Babun ad-dalilu ala anna min khisalil iman ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Bab dalil, bahasanya bagian dari bentuk iman adalah seseorang mencintai, bersikap untuk saudaranya sebagaimana dia suka untuk disikapi seperti itu oleh orang lain. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tidak akan beriman sampai dia mencintai sikap untuk saudaranya sebagaimana dia suka ketika sikap itu diberikan untuk dirinya. Dan inilah karakter seorang mukmin ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Cara gampangnya, kalau kamu suka disikapi seperti itu, maka sikapilah orang lain seperti yang kamu suka. Sebagaimana sebaliknya, ketika kamu tidak suka untuk disikapi seperti itu, maka jangan sikapi orang lain seperti yang tidak kamu sukai. Sehingga untuk menilai sikap ini benar atau salah, cukup dikembalikan kepada apa yang kamu suka dan apa yang kamu benci. Karena masing-masing manusia bisa menimbang mana yang benar, mana yang salah dalam masalah muamalah dan interaksi. Sehingga ketika kita menganggap, andai saya jadi dia, saya gak bakalan suka, maka jangan kamu sikapi dia seperti itu. Karena jika kamu sikapi dia seperti itu, berarti tidak memenuhi standar dalam hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan ini standar yang paling mulia, standar yang paling bagus dalam masalah menilai bermuamalah dengan orang lain. Makanya hadis ini salah satu di antara kaidah ketika orang ingin menjadi seorang pengusaha yang mengikuti syariat Islam. Sebenarnya seperti apa sikap yang tepat? Ikuti petunjuk dalam hadis ini. Di posisi manapun kita, kalau kita mengikuti petunjuk hadis ini, dalam bermuamalah kita akan selamat. Kalau kita jadi konsumen, kemudian nganyang barang yang dijual oleh seorang penjual, rela enggak kita ketika kita jadi penjual yang sama, kemudian barang itu ditawar dengan harga di bawah 10%-nya? Ditawarkan 100, kemudian dinyang 10.000. Kira-kira kalau kita jadi penjual sakit hati enggak? Sakit hati. Kalau kita sebagai penjual merasa sakit hati diginikan, maka pada saat kita jadi konsumen, jangan menawar yang menyebabkan orang lain sakit hati. Atau ketika kita menawarkan sesuatu kepada orang lain, kemudian pada saat kita tawarkan, ada satu bagian yang kita sembunyikan. Ada satu bagian yang kita sembunyikan. Sudahlah, dia gak tahu, gak apa-apa, toh ini gak memberikan pengaruh sama sekali. Coba kalau kita jadi konsumen, kira-kira ketika kita jadi konsumen terus disikapi seperti ini, kita suka atau tidak? Kita gak suka, berarti jangan mensikapi orang lain seperti itu. Ini standar yang paling gampang untuk menilai apakah transaksi kita itu transaksi yang benar atau tidak. Baik, karena dalam masalah muamalah, aturan syariatnya longgar. Yang diperketat adalah aturan untuk menghindari kedzaliman yang terjadi di tengah orang yang melakukan transaksi. Makanya pembahasan ekonomi syariah itu tidak lebih susah dibandingkan pembahasan ekonomi atau pembahasan masalah fikih sholat. Karena kalau fikih sholat semuanya harus ada dalil detail. Tapi kalau ekonomi syariah, yang penting Anda pahami saja aturan garis besarnya, kemudian berikutnya hilangkan semua unsur kedzaliman, selesai. Kembali kepada hukum asal, yaitu hak halal. Dan metode ini yang saya gunakan untuk membahas setiap kasus ketika ada orang bertanya tentang masalah hukum jual beli. Pahami kondisi umumnya, kaidah-kaidah umumnya. Kemudian yang kedua, bersihkan dari setiap unsur kedzaliman, mana yang kira-kira tidak disukai orang, selesai, kembalikan kepada hukum asal, yaitu mubah. Karena dalam bermuamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan, sikapilah orang lain sebagaimana kamu suka disikapi seperti itu. Dan jangan sikapi orang lain dengan satu kondisi sebagaimana kamu tidak suka disikapi seperti itu. Sehingga ketika kita mau melakukan transaksi di posisi apapun, bayangkan kita menjadi posisi sebaliknya. Kalau saya jadi konsumen, saya gak suka diginikan, maka jangan sikapi konsumen seperti itu. Atau sebaliknya, kalau saya jadi penjual, saya juga gak suka diginikan, maka jangan sikapi menjual seperti itu. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita bisa mendapatkan satu pujian Nabi SAW, yaitu bai'un mabrur, jual beli yang mabrur, jual beli yang tidak meninggalkan sengketa di belakang. Baik, dan ini juga berlaku untuk hubungan dan interaksi kita yang lainnya, seperti interaksi ketika bertetangga, interaksi dengan karyawan, interaksi dengan atasan, interaksi dengan kawan, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan standar seperti ini. Kita akan beralih ke bab berikutnya, babun al-hassu ala ikramil jari wad-dayfi wa qawlil khair au luzumis sumti illa anil khair wa qawnu dhalika kulluhu minal iman. Bab motivasi untuk memuliakan tetangga, memuliakan tamu, berkata yang baik, atau lebih banyak diam kecuali ketika yang diucapkan adalah kebaikan. Dan semua itu merupakan bagian dari iman. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan ganggu tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau diam. Baik. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di bab tentang khisalul iman, beberapa cabang-cabang iman. Nabi SAW menyebutkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan betapa seringnya kita bisa melihat banyak dalil Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menggandengkan antara iman kepada Allah dengan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda siapa yang beriman kepada Allah dan para malaikat atau beriman kepada Allah dan kitab-kitab. Namun yang boleh katakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada yang bisa memberikan penjelasan kenapa dua hal ini sering digandengkan? Kenapa dua hal ini sering digandengkan? Iman kepada Allah itu melatar belakangnya apa, Pak? Melatar belakangnya apa? Ar-raja, harapan. Dan iman kepada hari akhir melatar belakangnya apa? Al-khauf, rasa takut. Orang ketika beriman kepada Allah, dia punya harapan nanti akan dikasih sesuatu oleh Allah. Namun tidak cukup sampai di sini. Karena kalau cuma beriman kepada Allah dan punya harapan besar, bisa geden rumongso. Nah, biar tidak terlalu GR, diiringi dengan iman kepada hari akhir. Agar muncul rasa takut. Ingat, besok ada kiamat, kamu dihisab. Makanya digandingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya cara yang paling gampang untuk menumbuhkan rasa takut seseorang adalah dengan mengajarkan iman dia kepada hari akhir. Karena itulah seringkali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang bersengketa, Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma ingatkan satu, awas kamu nanti dihisab. Cukup itu saja bisa membuat sahabat nangis. Seperti kasus misalnya ada dua sahabat yang rebutan warisan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masing-masing menyebutkan alasannya dan menyatakan saya lebih berhak untuk mendapatkannya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan, beliau memberikan satu mukaddimah. Siapapun yang saya putuskan menang padahal dia aslinya salah, karena beliau tidak tahu aslinya, maka berarti ada sepotong neraka yang dia makan. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mukaddimah seperti ini, dua-duanya nangis. Dan langsung tanazul, ya Rasulullah, biar jatah warisan saya diambil saudara saya saja. Akhirnya mereka rebutan untuk tidak mengambil warisan. Padahal sebelumnya rebutan untuk mengambil warisan. Pengaruh besar ketika orang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kiamat. Termasuk juga dalam kasus yang lain, cukup Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ingat kamu nanti dihisab. Apa yang kamu perbuat akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nangis dan langsung melepaskan hartanya. Karena itulah penyelesaian yang paling gampang ketika melihat ada orang yang sengketa, Cukup katakan satu kalimat, kalau enggak selesai di sini, sambung di akhirat. Dan ketika di akhirat tidak ada jaminan dia akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda punya sengketa, Anda di posisi yang benar dan sudah berusaha membela, ternyata tidak bisa, cukup katakan di depan orang ini, silakan Bapak bawa, nanti saya tagih di akhirat. Sudah. Selama dia mukmin, ini lebih menakutkan dibandingkan ditantang gelut. Awas hati-hati Bapak. Ya, anaknya mungkin enggak selamat. Itu kurang menekan. Nanti dia bisa bilang, ya sudah, tindakan kriminal, saya bisa bawa aparat. Tapi kalau silakan bawa, nanti saya tagih di akhirat. Sudah bawa, silakan nikmati, saya tagih di akhirat. Nah, ini lebih menakutkan dibandingkan ancaman di dunia. Karena siapapun manusia ketika dia sadar akhirat, dia akan lebih hati-hati. Dia akan lebih waspada terhadap perbuatan yang dilakukan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan hak orang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembalikan kepada masalah iman kepada hari akhir. Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu, janganlah dia mengganggu tetangganya. Baik. Apa yang dimaksud mengganggu tetangga? Ganggu tetangga bisa bentuknya gangguan dari sisi masalah keamanan. Atau yang kedua, gangguan dalam bentuk membuat tetangganya tidak nyaman untuk tinggal. Diganggu suaranya, diganggu baunya, diganggu apalagi ramenya dan seterusnya. Mana yang lebih parah antara yang pertama dan yang kedua? Pertama lebih parah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman, tidak beriman, beliau ulangi 3 kali. Lalu beliau mengatakan, man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman ketika ada orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ketika orang ini pergi, dia was-was. Jangan-jangan rumah saya nanti mungkin dimaling, atau rumah saya di ini. Dia merasa tidak aman ketika bertetangga dengan orang ini. Atau dia merasa tidak aman ketika bertetangga dengan dia karena sering mungkin dilempari sesuatu, atau kadang buang sampahnya enggak benar dan seterusnya. Sampai Nabi SAW mengatakan, wallahi la yu'min. Karena ini tindakan kriminal, sampai menyakiti tetangganya secara sengaja. Kemudian yang kedua, ganggu tetangga namun dengan bentuk yang bukan disengaja. Bakar-bakar ya, kemudian asapnya ke tetangga. Atau misalnya apa? Blayer-blayer motor ya, sampai suaranya ganggu tetangga. Atau nyetel musik kencang-kencang tetangganya. Ya, pokoknya gue kudu krungu. Ini lagu kesukaanku. Padahal belum tentu tetangganya juga suka dengan lagunya. Wah, selera saya beda, anak saya bukan kayak kamu. Kalau saya karawitan. Baik. Tapi dia paksa untuk mendengarkan dangdut. Padahal tidak satu aliran. Baik. Ini gangguan yang tidak dibenarkan, meskipun ini lebih rendah tingkatannya dibandingkan yang pertama. Kemudian di sana ada satu kaidah, kapan sebuah gangguan itu terhitung sebagai gangguan yang boleh dipermasalahkan. Ada kaidah yang mengatakan al-'adah muhakkamah. Adat yang berlaku di masyarakat itu bisa menjadi acuan hukum. Karena itulah gangguan kepada tetangga dibagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan mu'tadah. Gangguan yang bisa ditoleransi oleh masyarakat. Yang kedua, gangguan ghairu mu'tada. Gangguan yang tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat. Yang namanya tetangga pasti pernah ganggu enggak? Pernah ganggu enggak? Ya? Pernah. Kecuali kalau tonggone kuburan. Nah, kuburan apa kalian ganggu? Nek tonggone urip pasti pernah ganggu. Makanya cara yang paling nyaman biar tidak diganggu tetangga adalah cari rumah yang dekat kuburan. Orang bakalan diganggu. Insya Allah aman. Sampai maling arep melbu, wedi, Pak. Dikirane ada yang jogo, gitu. Tapi kalau kemudian tetangganya urip sama seperti dia, potensi gangguan pasti ada, baik besar maupun kecil. Pasti ada, dan itu bagian dari sunnatullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru." Aku jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain sejauh mana kalian bersabar. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, pasti ada orang lain yang menjadi sumber potensi fitnah bagi kita. Kita bertetangga, tetangga punya potensi fitnah. Kita punya kawan kerja punya potensi fitnah. Karena tidak mungkin orang bisa bersih dari potensi fitnah antar sesama. Baik. Karena itulah, kapan sebuah gangguan boleh dipermasalahkan dan tidak? Nah, ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan yang muktada, gangguan yang bisa ditoleransi. Yang ini ketika terjadi, maka tetangganya wajib untuk memberikan toleransi. Ya anggap itu sesuatu yang maklum, ya sudah biasa lah, mosok kayak gini dipermasalahkan. Kalau semua gangguan dipermasalahkan, padu terus salawase. Sehingga ada gangguan yang perlu didiamkan, enggak usah digubris, ya biar apa adanya. Namanya juga tonggo. Contohnya apa, Pak? Ya misalnya suara motor malam ya, atau misalnya bengok-bengok nyelok anak gitu, atau bengok-bengok padu karo bojone gitu. Ya ditoleransi ya, namanya juga tonggo. Atau misalnya lagi bakar sampah, ada asap sedikit lewat di rumah, sudah biarkan saja. Yang seperti ini tidak perlu diperhatikan. Kalau seperti ini diperhatikan, padu terus, padahal semuanya butuh. Apalagi kalau sudah dalam lingkup perumahan, tidak diselingi dengan halaman. Ya. Beda kalau kemudian tonggonya adu-adu, ya. Ya. Tangga satu dengan yang lain jaraknya 100 meter, nah itu mungkin bengak-bengok orang kerungu, ya. Bakar-bakaran nggak ngefek. Tapi kalau jejer-jejer, sementara kita kadang butuh naruh sampah atau bagaimana, itu pasti terjadi. Nah, contoh toleransi yang bisa kita lihat di masyarakat kita adalah masalah pitik, Pak. Jadi yang namanya pitik itu kan meleknya tidak teratur, kan? Dia bisa makannya ya di tempat kita, padahal nek ngendok di tempat yang punya. Yang menikmati yang punya, efek sampingnya ke tetangganya. Kadang dia dolan ke tempat kita terus kan, balik pulang lagi dan seterusnya. Terus seperti ini bagaimana? Di masyarakat kita insya Allah ini mu'tadah. Satu gangguan yang bisa ditoleransi. Meskipun nek terlalu sering ya jangan lupa ngirim ndoke kan gitu ya. Biar berbagi rasa. Sebagaimana kamu mendapatkan risiko rugi, kamu juga saya kasih peluang untung kan gitu. Atau contoh yang lain, misalnya orang ngerawat kambing. Namanya bau pasti muncul. Tapi di masyarakat kita insya Allah ini mu'tadah, sapi dan seterusnya. Sehingga kondisi-kondisi seperti ini masih bisa ditoleransi dan tidak perlu dipermasalahkan. Wallahualam, saya gak tahu masalah tower, Pak. Kalau ini sensitif ya. Baik. Kemudian yang kedua, gangguan yang ghairu mu'tadah, yang tidak bisa ditoleransi. Dan ini gangguan yang dibuat-buat, yang menyebabkan orang itu merasa sangat terganggu dengan perbuatannya. Ada alternatif lain yang sebenarnya bisa dia lakukan sehingga tidak harus ganggu tetangganya. Misalnya ya, tadi ya, ada orang yang dolanan motor ya, tengah malam jam 3 dandani sepeda motor player-player. Ini ghairu mu'tadah. Atau rame-rame sampai tengah malam, ini ghairu mu'tadah. Yang seperti ini boleh dipermasalahkan karena dia di luar batas. Baik, ada kasus ya, duwe tonggo tukang kayu ya, alat-alatnya mesin semuanya. Nah, itu mu'tadah atau tidak? Kalau di masyarakat kita, kandang pitik itu ghairu mu'tada, tidak bisa ditoleransi. Makanya kalau orang bangun kandang pitik di tengah kampung, boleh diusir. Karena dia ganggu ya, jelas ganggu. Sehingga aturan di masyarakat kita sudah paham, kandang pitik harus dijauhkan. Kandang ayam maksudnya kandang ayam peternakan ya, bukan kandang ayam yang cilik-cilik itu ya. Kalau misalnya ada tukang kayu, kemudian alatnya pakai alat berat, ganggu enggak? Ganggu. Itu mu'tada atau tidak? Ya, yang saya pahami tergantung wilayah. Di masyarakat yang pekerjaannya tukang kayu, banyak para tukang kayu gitu, yang seperti ini tidak dianggap ganggu. Rumah saya ada di Lamongan, itu hampir tiap hari mendengarkan suara seperti ini, profil bunyi ya, kemudian apa, pasa bunyi dan seterusnya, biasa. Karena bagi masyarakat di sana ini satu hal yang muktadah, bisa ditoleransi. Tapi kalau di sini beda. Tangga, tetangga bangun rumah, ada gangguan nggak? Ada, bunyi tutuk-tutuk dan seterusnya. Ditoleransi nggak? Ditoleransi. Yang seperti ini tidak perlu dipermasalahkan. Baik, nanti kita bisa mendudukkan mana yang boleh dipermasalahkan dan mana yang tidak boleh dipermasalahkan. Kalau dia mengganggu tetangga melebihi dari batas wajar, maka ini termasuk pelanggaran dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Sampai disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang beriman maka hendaknya dia tidak ganggu tetangganya, yaitu gangguan yang tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau gangguannya bisa ditoleransi, tidak melanggar hadis ini. Kemudian berikutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia muliakan tamunya. Baik. Dan mohon bedakan antara tamu dengan zair. Antara dhaif dengan zair. Kalau dhaif itu orang jauh yang datang ke rumah kita. Misalnya dia keluarga, kerabat datang ke tempat kita, terus masuk ke rumah kita. Ini namanya dhaif. Dan yang seperti ini harus diterima. Yang kedua, zair, pengunjung. Zair itu misalnya tetangga atau kawan yang mampir ke rumah kita. Dan ini bukan dhaif. Ini bukan dhaif. Karena itu perhatiannya beda. Kalau dhaif diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam muliakan. Dan bentuk memuliakannya adalah memberikan tempat yang nyaman, memberikan makanan ya, sehingga membuat dia merasa nyaman di tempat itu. Tidak diganggu barangnya, tidak diganggu apa misalnya kehormatannya, waliyadzu billah, dan dia bahkan dikasih kondisi yang nyaman. Itu dhaif. Tapi kalau zair, ya boleh diajak ngobrol di depan rumah. Saya kok enggak diajak masuk? Ya enggak apa zair ya. Atau kemudian ngobrolnya sebentar, atau ya ngobrol sambil berdiri sebentar, itu boleh. Namanya apa? Zair. Dan beda antara sikap untuk dhaif dengan sikap untuk zair. Zair itu dari kata ziarah, yang artinya apa? Berkunjung. Orangnya namanya zair. Makanya kalau kawan datang ke rumah kita dan dia sudah biasa akrab dengan kita, ya bisa disikapi molekatan. Kita molekatan saja ya, tanpa suguhan, jadi molekat. Namanya molekatan. Istilah baru mas ya? Itu dalam kamus kerajaan ada ya, molekatan. Nah, yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah memuliakan dhaif. Falyukrim dhaifah. Dan bentuk memuliakan tamu, memberikan kondisi yang nyaman bagi tamu. Kemudian tamu maksimal yang boleh atau yang wajib dimuliakan selama 3 hari. Lebih dari itu sifatnya sedekah. Jadi 3 hari pertama kewajiban, lebih dari 3 hari boleh dimuliakan, boleh tidak. Kalau dimuliakan sifatnya sedekah. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ucapkan kebaikan atau dia diam. Baik. Apa beda antara al-khair dengan al-haq? Apa beda antara kebaikan dengan kebenaran? Mana yang lebih umum cakupannya antara al-khair dengan al-haq? Nah, mana yang lebih umum? Kebenaran atau kebaikan? Ya, kebenaran atau kebaikan? Baik, coba bandingkan dua kalimat ini. Semua kebenaran pasti kebaikan, tapi belum tentu semua kebaikan adalah kebenaran. Salah atau betul? Salah atau betul? Betul. Berarti ada kebaikan yang bukan kebenaran, begitu? Ya. Contohnya apa? Ya. Contohnya apa? Menyampaikan kejelekan orang lain. Itu benar tapi tidak baik, gitu. Kowe tak kandani, aku jujur enggak dusta. Berarti kebenaran. Tapi yang dia sampaikan grenengi tonggone, grenengi koncone. Ini khair atau tidak? Khair atau tidak? Tidak khair. Meskipun dia jujur. Orang yang mengadu domba itu jujur. Saya soduk sikoh terpercaya. Kabar yang saya sampaikan, kabar yang terpercaya. Tapi ngadu domba, khair atau tidak? Tidak khair. Baik. Berarti mana yang lebih luas? Khair lebih luas. Karena itu tidak semua kebenaran termasuk khair. Tidak semua kebenaran termasuk khair. Yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata khair. Tapi kalau sudah khair pasti benar. Karena kalau khair anti dengan kedustaan. Sehingga hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ucapan khair itu ucapan yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Makanya orang yang berbicara yang khair itu apa yang dia sampaikan jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang dia dengar. Baik. Kita punya teori besar pasak daripada tiang. Maksudnya apa? Hah? Banyak utang dibandingkan pemasukan, gitu. Ini wah, kalau milih pilihan apa arti besar pasak daripada tiang, banyak utang dibandingkan pemasukan, salah Pak nanti. Kita punya teori lebih besar pemasukan dibandingkan pengeluaran, kan gitu ya. Seorang manusia akan disebut ideal dalam masalah ekonomi jika pemasukannya lebih besar dibandingkan pengeluaran. Maka seperti itu pula manusia akan disebut ideal dalam bersikap ketika apa yang dia dengar, apa yang dia baca lebih banyak dibandingkan apa yang dia sampaikan. Dan itu prinsip. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada 2 telinga, 1 lisan. Berarti seharusnya apa yang kita sampaikan setengah dari apa yang kita dengar. Karena itu kalau ada orang yang dia punya kebiasaan menyampaikan semua yang dia dengar, bisa dipastikan dia berdusta. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman ayyuhaditsa bikulli ma sami'." Cukup orang itu disebut pendusta ketika dia menyampaikan semua yang dia pernah dengarkan. Angger melbu ditokno, melbu tokno. Itu kalau dalam rumah tangga bangkrut dia. Dia punya penghasilan sebulan 1 juta, pengeluaran sebulan 1 juta. Itu ideal enggak? Ideal enggak? Enggak ideal. Seharusnya pemasukan 1 juta, pengeluaran 200. Nah, ini pelit ya. Baik. Ya pokoknya ada yang disisakan, tidak semuanya dikeluarkan. Sama juga seperti teori ini. Kalau orang ingin ideal, maka apa yang dia dengar jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dia ucapkan. Makanya kalau ada seorang ulama yang warok, yang dia punya kehati-hatian, ketika dia berbicara dan dia menyampaikan banyak hal, berarti apa yang pernah dia dengar jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dia sampaikan. Ada seorang ulama yang dia bisa nulis, misalnya apa? Buku berjilid-jilid, belasan jilid. Yang ditulis oleh beliau, buku yang berjilid-jilid, apa yang beliau ketahui jauh lebih banyak dibandingkan buku ini. Sehingga andaikan yang beliau ketahui itu ditulis semuanya, mungkin 3 kali lipat, 4 kali lipat dibandingkan apa yang sudah beliau terbitkan. Itu standarnya ulama. Makanya Imam Bukhari rahimahullah, beliau menulis kitab Sahih. Beliau menulis kitab Sahih dan isinya berapa hadis? Kurang lebih 6.000-an hadis. 5.000 sampai 6.000 hadis. Dan itu beliau pilih dari 500.000 hadis. Yang beliau miliki bukan cuma segitu. Yang beliau miliki jauh lebih banyak, berlipat-lipat kali dibandingkan yang beliau sampaikan. Karena standarnya orang itu menyampaikan lebih sedikit dibandingkan yang pernah dia dengar. Makanya kalau ada seorang ulama, dia banyak menulis karya, karyanya banyak, berarti ilmu yang dia miliki bisa jadi berkali-kali lipat dibandingkan karya yang sudah beliau ciptakan, yang sudah beliau buat. Karena dia punya standar, apa yang saya sampaikan jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang saya dengar. Allah kasih kita 2 telinga, dan Allah kasih kita 1 lisan. Berarti yang kita dapatkan, apalagi ada sumber mata ya, yang kita dengar, yang kita baca, dengan yang kita ucapkan, seharusnya yang kita ucapkan lebih sedikit dibandingkan apa yang kita pernah terima. Karena itu waspadalah dengan kebiasaan gampang nge-share berita. Dan ini gayanya para wartawan. Wartawan itu punya jurus 1 masuk 2 keluar, gitu ya? Makanya 1 berita bumbunya 100, kan gitu ya? Itu wartawan. Makanya ketika mereka membuat rilis sebuah berita di koran, itu tidak semua yang dia tulis terjadi, betul nggak? Kalau tidak dikasih bumbu, nggak menarik. Makanya kemudian ditambah-tambahi. Padahal dia nggak punya bukti tentang itu. Wallahu a'lam bagaimana pertanggungjawabannya mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini termasuk di antara manusia yang bisa menyebarkan potensi kejahatan di tengah masyarakat. Meskipun di negara-negara seperti di Indonesia ya, dan terutama negara-negara demokrasi, mereka punya posisi yang mereka itu dijamin keamanannya sampai ada undang-undang perlindungan pers. Berani ganggu pers, maka dia bisa kena pasal. Padahal mereka itu orang-orang yang punya teori 1 masuk 5 keluar atau 1 masuk 10 keluar. Bumbunya jauh lebih banyak dibandingkan aslinya. Persis sebagaimana teori dukun. Persis seperti teori dukun. Nabi SAW bercerita bagaimana ketika dukun itu mendapatkan wahyu dari jin, bocoran berita langit yang mereka dengar ketika ada obrolan siapa? Para malaikat yang ada di langit dunia. Lalu jin itu menyampaikan kepada dukun, 1 kebenaran dibalut dengan 100 kedustaan. Ya, sehingga yang masuk 1, tapi yang keluar 101. Ini luar biasa. Nah, kita jangan tiru-tiru kayak gini. Jangankan seperti itu, sampai Nabi SAW memberikan arahan. Jangan kamu sampaikan semua yang kamu dengar. Apa yang kita dengar, tidak semuanya harus disampaikan. Saring dulu. Mana yang kira-kira itu khair, silakan sampaikan. Yang tidak khair, jangan sampaikan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan khair bukan hak. Dan beda antara khair dengan al-haq. Wallahu ta'ala alam. Masih ada 1 hadis lagi yang insyaAllah kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang bab ini.